نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله kesempatan yang berbahagia ini kita manfaatkan untuk belajar agama kita. Talabul ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama yang mana keutamaannya begitu banyak baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus ketahui bahwasanya ummatul Islam adalah ummatul ilm. Umat ilmu. Maka lihat surat yang pertama turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam surat apa? Iqra. Apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan segala-galanya. Maka yang pertama adalah iqra. Dan kalau kita melihat iqra, baca ini adalah kunci ilmu. Maka kita sebagai umat ini berusaha meniti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat di dalam surat Yusuf, apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Katakanlah inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah ala basirah, berdasarkan ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kajian kita pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang insyaAllah Azza wa Jalla, yaitu berilmu sebelum beramal, kemudian bersabar di dalam dakwah. Ketahuilah bahwasanya min usus manhaj ahli sunnati wal jamaah wa min ususi manhaj salaf, dasar dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dasar dari dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya para sahabat, yaitu talabul ilmi nafi', mempelajari ilmu yang bermanfaat. Sudah kita sering ingatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat subuh beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan jangan terlewatkan tadi pagi para hadirin. Thayyib dikatakan min ahammi usulid da'wati salafiyah ahli sunnati wal jamaah. Prinsip yang paling penting dan paling pokok dalam dakwah ahlus sunnah wal jamaah, dakwah salafus salih, al-inayah bi talabil ilmi syar'i wa ta'limih, memberikan perhatian terhadap menuntut ilmu agama dan mengajarkannya. Umat Islam tak boleh bodoh. Umat Islam harus pintar, karena dia adalah umat yang berilmu. Li anna dhalika minal wajibati syar'iyah, menuntut ilmu agama. Mengajarkan ilmu syar'i ini merupakan kewajiban di dalam agama, wal ususud da'wiyah, dan prinsip dasar kita berdakwah. Jadi kalau mau ngajak orang ya harus jelas mau diajak kemana, dasarnya apa. Maka ada satu ucapan dari ulama kita mengatakan apa? فَكَيْفَ يَكُونُ دَلِيلًا إِلَى الشَّرْعِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ الدَّلِيلِ. Bagaimana dia akan membimbing orang kepada jalan yang benar, kepada agama, sementara dia tidak tahu agama? Maka prinsip dasar agama kita adalah yaitu mempelajari ilmu syar'i agama ini, kemudian mengajarkannya. Dan kita akan ambil dalil-dalil akan hal ini. Yang pertama dari Al-Quran, kewajiban menuntut ilmu syar'i, kemudian mengajarkannya dan keutamaannya. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nahl ayat yang ke-43? Allah Azza wa Jalla berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau tidak mengetahui. Tanya yang ahli kalau tidak tahu. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan ayat ini, wa umumu hadhihi al-ayati fiha madhu ahli al-ilm. Keumuman ayat ini memuji orang-orang yang berilmu. Wa anna a'la anwa'ihi, ilmu yang paling atas adalah al-ilmu bi kitabillahil munazzal, mengilmui Al-Qur'an. Ini adalah derajat ilmu yang paling atas, mengetahui kitab Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali dia. Jadi Allah sendiri yang mempersaksikan dirinya. Kemudian siapa juga? Wal malaika, para malaikat bersaksi. Kemudian siapa juga bersaksi? Wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Apa kata para ulama menjelaskan ayat ini? Allah subhanahu wa ta'ala menyetarakan persaksiannya dengan persaksian malaikat dan persaksian para ulama. Dalam persaksian yang paling besar yaitu tauhid. Ini menunjukkan besarnya keutamaan orang-orang berilmu. Itu Allah setarakan persaksiannya dia dengan persaksian para ulama atau orang-orang yang berilmu. Maka para ulama mengatakan apa? Andai kata tidak ada dalil lain yang menyatakan keutamaan orang berilmu, cukup ayat ini. Kenapa? Setara persaksian Allah dengan persaksian para ulama atau orang-orang yang berilmu. Dalil yang lain dalam surat Fatir ayat yang ke-28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya yang tahu tentang Allah, yang alim tentang Allah. Ini yang takut kepada Allah. Maka lihat, siapa yang paling tahu tentang Allah dari makhluk ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul yang paling tahu tentang Allah, maka Rasul yang paling takut. Maka beliau mengatakan sebagaimana kita bawakan tadi di Baitul Ma'mur, Nabi alaihi salatu wasallam menegur 3 sahabatnya mengatakan, "Inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah." Aku yang paling takwa kepada Allah, aku pula yang paling takut kepada Allah. Karena Nabi yang paling tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para jamaah, yang namanya berilmu ini, apa kata ulama kita, di antaranya Ibnu Mas'ud, laisal ilmu bikathratir riwayah, bukanlah yang dikatakan ilmu itu banyaknya riwayat. banyaknya kitab, banyaknya hafalan. Tetapi yang dikatakan ilmu itu mayurithul khasyah, yang menjadikan orang takut kepada Allah. Satu diketahui, satu dikerjakan. Satu yang diketahui, yang dilarang. Satu ditinggalkan. Ini namanya orang berilmu. Sekarang apa gunanya banyak hafalan tetapi dia tidak amalin? Apa gunanya menyampaikan tetapi dia sendiri tidak mengerjakan? Justru Allah mengatakan kabura maktan indallahi taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah kalian berkata tetapi tidak mempraktikkan. Ingat para jemaah, orang bisa tergelincir dari kebenaran setelah dia kokoh di atas kebenaran itu. Bukan sebelum dia kokoh, karena sebelum kokoh memang enggak benar. Allah berfirman, fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Kaki itu akan tergelincir setelah dia kokoh berdiri. Jadi kita bisa jatuh setelah kita tegak ini. Hati-hati loh para jemaah. Jangan merasa aman. Alhamdulillah sekarang saya sudah hijrah, saya sudah belajar sunnah ini, belajar agama ini, aman. Belum aman, kita yang berbahaya. Maka apa? Dunia ini penuh dengan fitnah, ujian, cobaan. Nah, kekokohan dan ketegaran di atas agama bukan karena banyaknya pengajian yang kita dengar, bukan karena banyaknya nasihat yang kita dengar, tetapi apa? Mengamalkan nasihat tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashaddu tathbita. Andai kata mereka mengamalkan apa yang sudah diperintahkan atau apa yang sudah dinasihatkan, lakana khairan lahum, itu lebih baik bagi mereka, wa ashaddu tathbita, dan akan lebih mengokohkan mereka. Jadi untuk bisa kokoh terus di atas agama yang hak ini apa? Praktikkan apa yang kita ketahui dari kebenaran. Jangan tunggu banyak, kalau tunggu banyak repot nanti ngerjainnya. Satu kita dapat, satu kita kerjakan. Dua kita dapat, dua kita kerjakan. Inilah bedanya mempelajari ilmu agama dengan mempelajari, atau inilah bedanya membagi warisan Nabi dengan membagi warisan orang tua. Nah, bagi warisan orang tua, kalau 1 hektar, kalau 4 anaknya laki-laki dapat berapa? Ya. Kalau 5 dapat 20 ah? 20 ara, misal 5, laki-laki 5, 20 ara. Orang tua nemu dari orang tuanya berapa? 1 hektar. Berarti berapa itu? Berapa meter tuh? 200. 10? 10 ribu, nah. 10 ribu meter. Ini nemu dari orang tua. Begitu punya anak 5 laki-laki, anaknya tuh dapat berapa berarti? 2000. Hanya 2000. Nanti yang laki-laki ini punya anak lagi, mau dapat berapa? Bahkan kita sekarang ini hampir begitu lahir enggak nemu apa? Apa-apa. Tapi kalau ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagi terus, tadi pagi dapat 3, sekarang mau dapat 4 loh. Ini hebatnya ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin dibagi semakin bertambah. Kalau warisan orang tua semakin dibagi semakin habis. Subhanallah. Baik. Apa kata Ibnu Abbas? Al-alim birrahmani min ibadih. Menjelaskan ayat yang tadi. Orang yang tahu tentang Allah dari hamba-hambanya, atau hamba-hambanya yang tahu tentang Allah itu siapa mereka? Man lam yushrik bihi syai'ah, yang tidak melakukan kesyirikan. Mana bentuk kesyirikan? Percaya hari ini hari baik, besok tidak baik. Ini bentuk kesyirikan nih. Ini rumahnya hadap utara, ini pensui enggak cocok. Ya. Dan semisalnya. Nah, nama orang yang alim kepada Allah, tahu tentang Allah itu siapa? Man lam yusyrik bihi syai'a, yang tidak melakukan kesyirikan. Siapa lagi? Wa ahalla halalahu wa harrama harama. Yang halal dikatakan halal, yang haram dikatakan haram. Wa hafidha wasiyatahu, menjaga wasiat-wasiat Allah. Wa ayqana annahu mulaqih, dia yakin akan bertemu dengan Allah. Wa muhasabun bi amalih, dan akan dihisab amalnya kelak hari kiamat. Ini nama orang alim. Kalau dia mempersekutukan Allah, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, wasiat Allah disia-siakan, maka apa? Kalau ini bukan alim, tetapi alim. Kenapa alim para jamaah? Menyakitkan. Wallahualam. Ini dalil yang pertama dari kitab Allah Azza wa Jalla tentang kewajiban kita ini mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya, dan dia merupakan kewajiban yang paling utama dan prinsip akidah atau dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita ambil dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini poin yang kedua. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap kaum muslimin. Naam para jamaah, ilmu selebih dari yang kita gunakan beribadah kepada Allah, ini menuntutnya adalah fardu kifayah. Tetapi ingat, ketika kita menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah, kita ini akan menggugurkan dosa orang banyak. Maka sampai ulama kita mengatakan, orang yang menuntut ilmu ini melaksanakan fardu kifayah, dan dia pahalanya seperti pahala mengerjakan wajib. Kenapa? Dia menggugurkan dosa sekian banyak orang. Misalkan daerah Jimbaran, gak ada yang menuntut ilmu sama sekali, dosa semua. Tapi kalau ada satu yang datang, maka apa? Gugur dosa yang lain, dan dia yang akan menggantikan sekian banyak itu. Maka Allah berikan dia pahala lebih besar. Baik. Jadi hadis ini dikatakan talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin, termasuk di dalamnya muslimah. Tidak ada lafaz wa muslimatin tu para jemaah. Lafaz yang sahih hanya muslimin, tetapi mencakup muslimah. Dalil yang lain dalam hadis yang muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah jadikan dia faham tentang agama. Pertanyaannya, berarti kalau tidak mau belajar berarti apa? Ini tandanya tidak dikehendaki baik oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikehendaki baik oleh Allah azza wajalla. Kenapa? Kita mau belajar. Tetapi ingat para hadirin, Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan apa? Falaisa kullu man faqahu fid din arada Allah bihi khairan, bal la budda min al fiqhi fid din ma'al amali bihi. Tidak semua orang yang dikatakan dikehendaki baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu benar-benar ya, setelah diberikan pemahaman oleh Allah azza wa jalla itu dikatakan baik, dikehendaki baik. Jadi tidak semua orang yang diberikan pemahaman oleh Allah tentang agama ini dikehendaki baik. Tetapi di samping pemahaman itu mesti dipraktikkan. Baru namanya fiqh fid din. Praktik. Maka sebabnya para jamaah, satu kita tahu, satu kita laksanakan. Dua kita ketahui, dua kita laksanakan. Tiga kita ketahui, tiga yang kita laksanakan. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dia mengatakan apa? Kullu hadithin balagani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa waqad amiltu bihi walau marrah. Seluruh hadis yang telah sampai kepadaku dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti aku laksanakan meskipun sekali, kata beliau. Ayo kita melihat di dalam Musnad Imam Ahmad, hadisnya hampir 30,000. Hampir 30,000 jumlah hadisnya. Beliau mengatakan seluruh hadis yang sampai kepadaku mesti aku praktikkan meskipun sekali. Tapi sifatnya yang sekali ini yang tidak wajib. Kalau yang wajib sih gak boleh sekali. Lalu beliau mengatakan, waqad balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajam fahtajamtu ihtajama wa atal hajjam dinar fahtajamtu wa atitul hajjam dinar. Telah sampai pula kepadaku bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam. Semua pernah bekam nih? Pernah disedot darahnya? Belum. Ya, tapi kalau donor darah sudah. Ini dibekam ini para jemaah. Apa kata beliau, telah sampai kepadaku bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berbekam dan dia memberikan tukang bekam itu 1 dinar. 1 dinar kalau dikalkulasikan dengan gramnya 4,25 gram. Nah, besar ya. 4,25 gram. Ya, kalau 500 berarti 2 juta. 2 juta 250 ya atau juta, ya sekitar itu. Bayangkan atau 2 juta 100 sekian. Lalu apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad? Fahtajamtu wa a'taitul hajjam dinar. Aku pun berbekam dan aku berikan tukang bekam juga 1 dinar. Kenapa? Ingin mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Dan ini cara yang luar biasa para hadirin untuk menghafal hadis atau menghafal ilmu, caranya dipraktikkan. Apa kata para ulama salaf? Kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Kami membantu diri kami menghafal hadis itu dengan dipraktikkan. Jadi kalau dihafal mungkin kepanjangan, pakai praktik cepat selesai. Baik, ini dia dari yang kedua atau dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ambil dari aqwalus salaf, ucapan ulama-ulama salafus saleh. Yang pertama dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari secara muallaq tetapi bi sighatil jazm, dan juga diriwayatkan oleh Imam ad-Darimi dan Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya. Apa kata beliau? Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Apa artinya? Ta'allamul ilma ma dumtum sighara qabla an tasiru sadah. Belajarlah ilmu agama ini tatkala masa masih muda atau masih kecil, sebelum menjadi pemimpin, sebelum menjadi tokoh, sebelum punya pekerjaan. Kalau sudah jadi tokoh, kalau sudah punya pekerjaan, belajar itu susah. Tapi kalau bisa belajar sampai sekarang meskipun punya pekerjaan itu toh. Kenapa biasanya kalau sudah diangkat menjadi depan, menjadi tokoh, banyak kesibukan. Kemudian kalau mau duduk enggak enak. Loh, masa saya duduk, murid saya yang ngajar itu. Maka dikatakan tafaqqahu qabla an tusawwadu. Ya, belajar sebelum dituakan. Kemudian juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ughdu 'aliman." Jadilah kalian orang berilmu. Kalau enggak bisa, au muta'alliman, penuntut ilmu. Wa la taghdu 'immah baina dzalik. Jangan sampai penuntut ilmu tidak, orang alim juga tidak. La ilaha ula wa la ilaha ula. Maka Imam Abu Khaythamah rahimahullah ta'ala membawakan di dalam kitabnya Kitabul Ilm, ada seorang berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, "Ya Umar bin Abdul Aziz, yuqal, dikatakan," katanya, dahulu oleh para sahabat, "In istata'ta an takuna 'aliman fakun 'aliman." Kalau bisa menjadi orang berilmu, jadi orang berilmu. Kalau enggak bisa, penuntut ilmu. Kalau enggak bisa, cintai orang yang alim atau menuntut ilmu. Kalau enggak bisa juga cinta, minimal jangan tak suka. Minimal jangan benci. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Qad ja'alallahu lahu makhraja. Allah telah memberikan manusia ini jalan keluar. 4 kita ada pilihannya para jemaah. Berilmu, kalau enggak belajar. Kalau enggak cinta, jangan benci, enggak ada lagi kelima sudah. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda berkata sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah taala. Beliau berkata inna hadhil qulub aw'iyah. Hati-hati kita ini, jantung-jantung hati kita ini aw'iyah. Bejana, ibarat bejana. Fa khairuha aw'aha lil khairil. Yang terbaik adalah dari hati-hati kita ini aw'aha lil khair, yang paling memahami dan dia menjadi tempat kebaikan. Paling menghafal kebaikan, paling memahami kebaikan dan menjadi tempat kebaikan. Ini hati yang paling baik. Ada satu faedah di sini dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya segala sesuatu semakin dituangi maka dia akan tumpah lebih meluber. Seperti di bejana, tuangi dia air, mungkin ukurannya 1 liter, kalau sudah 1 liter lebih bagaimana? Tumpah keluar. Kecuali hati. Hati ini semakin dimasuki ilmu pengetahuan, dia semakin mengembang. Perut para jamaah, isi terus. Bagaimana? Mual, muntah. Tapi kalau hati ini terus dikasih ilmu, dia akan mengembang terus. Terus akan berkembang. Ya, salah satu fungsi ini hard disk ini, penyimpanan di kepala ini para jemaah, penelitian membuktikan kalau enggak pernah dipakai otak ini menyusut. Tapi kalau dipakai terus, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia semakin menghafal, semakin banyak isinya. Dan ini subhanallah. Ya, bagaimana dengan hafalannya para imam-imam kita para jemaah? Lebih-lebih sekarang anak-anak kecil apal di mana ayatnya, ayat keberapa, halaman keberapa, baris keberapa, sebelah kanan apa sebelah kiri, subhanallah. Komputer lelah para jemaah. Ya, kalau lebih muatannya bagaimana? Error. Maka satu ketika Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ulama hadis di zaman ini, begitu adanya komputer dan di dalamnya ada cara untuk menemukan suatu hadis, ya, beliau manual baca catat, baca catat, lalu dikabarin kepada syekh, sekarang ada nih program komputer untuk mengetahui derajat hadisnya katanya. Lalu apa? Kita uji coba katanya. Akhirnya syekh salah satu, komputer juga salah satu. Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan wannasu thalathah, manusianya ada 3. Fa'alimun rabbani, yang pertama alim. Rabbani. Yang kedua wa muta'allimun ala sabili najat, ada yang belajar supaya selamat. Yang ketiga wa hamajun ru'a atba' kulli na'id, yaitu orang-orang yang mengikuti semua yang pintar ngomong. Berarti apa? Ini yang abu-abu. La alim wala belajar. Akhirnya apa? Mana yang didengar ngomong pintar, itu diikuti. Berikutnya ada lagi pintar ngomong, itu lagi diikuti. Lam yastadhi'u binuril ilm, mereka tidak mengambil dari cahaya ilmu, tidak berjalan berdasarkan ilmu. Walam yalja'u ila ruknin wathiq, dan tidak ya kembali dan bersandar kepada pondasi yang kokoh dan kuat. Hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, inilah dia poin pertama dari at-talabul ilmun nafi', mempelajari ilmu yang bermanfaat, yaitu dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah dan ucapan salafus salim. Kemudian masuk kita ke poin yang kedua, maratibul ilm, tingkatan-tingkatan ilmu. Walil ilmi sittu maratib, ilmu ini memiliki 6 tingkatan. Awaluha, yang pertama, husnus su'al, pandai bertanya. Jadi kalau bertanya harus pintar. Yang kedua, husnul insat wal istima'. Bagaimana? Baik dalam mendengar, kemudian baik ya di majelis dengan diam, tapi jangan tidur. Kenapa? Biasa para jamaah majelis ilmu ini majelis sakinah. Turun di tengah-tengahnya apa? Ketenangan. Coba tidur di hotel, bolak-balik, belum tentu bisa tidur. Tapi turun di majelis ilmu enggak lama para jamaah. Subhanallah. Benar, ayo coba. Kalau sudah duduk di majelis ilmu, masya Allah, tenang pikiran ini. Ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla dari satu sisi. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, husnul faham. Pemahaman harus baik. Dari apa yang didengar. Oleh karena itu apa katanya para ulama kita diantaranya dibawakan oleh salah seorang ulama Najib yang di dalam kitabnya dikatakan yaitu dalam kitab Irsyadut Tullab dibawakan di sana yajlisu ilal alim thalatha, yang akan duduk di hadapan orang berilmu itu ada tiga jenis penuntut ilmu atau tiga jenis manusia. Yang pertama yatub kullama yasma, seluruh yang didengar dicatat. Apa saja yang didengar dicatat. Gurunya bilang koma, ditulis koma. Gurunya mungkin batuk, batuk tulis. Fadzaka hatibul lail. Ini namanya pencari kayu bakar di malam hari. Orang cari kayu bakar malam hari kemana? Semuanya diambil. Enggak tahu ular ke. Tulang, semua diambil. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yajlis wala yaktub. Dia diam, enggak nulis. Fadzaka jalisul alim, itu namanya teman duduk orang-orang berilmu. Yang ketiga, yantaqi. Dia pilih mana yang cocok dicatat. Fadzakal alim, ini namanya orang-orang yang alim ini. Allahu akbar. Di majelis Imam Ahmad berapa yang hadir? 5.000. Yang mencatat hanya berapa? 500. Berapa yang tidak mencatat? 4.500 hanya melihat Imam Ahmad saja. Allahu Akbar. Baik. Kemudian tingkatan ilmu yang keempat, al-hifdhu, hafal yang bisa dihafal. Jangan lolos. Karena hafalan ini menjadi inti. Apa kata para ulama kita? Fahfal, fakullu hafidhin imam. Hafal, yang menghafal itu dia menjadi imam nanti. Maka dahulu ilmu ini pindah dari lidah ke lidah. Kemudian setelah itu pindah ke kitab. Sekarang pindah ke mana? Ya. Pertama masuk kaset. Ya. Setelah masuk kaset, masuk CD. Sekarang masuk plus flash disk. Nggak tahu ke depannya masuk apa. Ya Allah. Kalau runda dari mulut ke mulut para jamaah. Bagaimana Jabir bin Abdullah masya syahran fi talabi hadithin wahidin. Dia berangkat ke Abdullah bin Unais, yaitu Jabir bin Abdullah berangkat ke Abdullah bin Unais, wa masya syahran, dia berjalan sebulan hanya mendapatkan satu hadis. Sejak mulai dari sampai sekarang sudah berapa hadis nih para jamaah? Man yuridillah bi khairan dapat. Talabul ilmi faridah dapat. Lain lagi ayatnya. Maka pada akhir zaman ini kita butuh keberkahan para jamaah. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sehari berapa pengajiannya? 12 pengajian sehari Imam Nawawi. Di samping pengajian itu beliau juga menulis, dan tulisan beliau puluhan jilid para jamaah. Di antara yang cukup besar yang kita kenal dalam hadith yaitu Riyadhus Shalihin, lain lagi Arba'in Nawawiyah. Kalau masalah fikih yang sangat besar yaitu Al-Majmu' Syarah Muhadzab, itu pun gak habis baru meninggal dunia. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sehari 12 pengajian. Kita hanya hari ini berapa? Baru dua. Ya. Sehari pernah sampai 5 para jemaah? Belum. Ya Allah. Maka apa keberkahan nih para jemaah? Baik, jadi yang keempat al-hifz. Itu afal. Kemudian yang kelima, at-ta'lim, ajarkan, sebarkan. Kemudian yang keenam, al-amalu bihi, mempraktikkan. Oleh karena itu dikatakan oleh Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala, dan ini dibawakan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadli, beliau mengatakan, ya, awalul il husnun niyah. Ilmu ini yang pertama tingkatannya adalah husnun niyah. Niat itu harus baik. Kita mau bertanya nih para hadirin, bagaimana seniat yang baik ini dalam menuntut ilmu? Dijelaskan yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Jama'ah Al-Kinani rahimahullah ta'ala, ya, beliau mengatakan husnul niyah wa husnul qasd dalam menuntut ilmu ini adalah an yaqsida bihi wajhallah. Kita ini belajar ingin cari muka Allah. Karena cari muka Allah ini adalah muka ini nikmat yang paling besar para jamaah. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan lil ladzina ahsanul husna wa ziyada. Orang yang berbuat baik mendapatkan tambahan. Tambahannya apa? An-nadharu ila wajhillah, memandang wajah Allah azza wa jalla. Ini yang pertama, niat yang baik, husnul qasd dalam menuntut ilmu adalah an yaqsida bihi wajh Allah, mengharapkan wajah Allah. Kemudian yang kedua, wal amal bihi. Kita ini belajarnya supaya dipraktikkan. Kemudian yang ketiga, wa ihya' asy-syariah. Kita ini belajar ini supaya menghidupkan syariat, itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih yang berkaitan dengan sunnatun mahjurah, beberapa sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ambil contoh para jamaah, mana dia di antaranya? Ketika khatib sedang naik di atas mimbar, bagaimana? Ya, hadapin imamnya. Seperti antum ngaji begini di kita. Jadi jangan waktu ngaji aja begini wajahnya. Kalau lagi khatib naik di atas mimbar, mana tembok, ada tembok, enggak peduli imamnya. Bahkan apa? Ya. Datang jam 11, semangat. Lama-lama azan mulai turun. Begitu sudah naik, tidur. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dibawakan sebagaimana dalam kitab Tamamul Minnah dan yang lainnya, bagaimana dijelaskan sikap atau sikap para sahabat. Anas bin Malik masuk di dekat pintu, begitu di pintu dia putar ke badannya menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sa'ida 'alal mimbari istadarnahu biwujuhina. Nabi kalau sudah naik mimbar, seluruh wajah kami menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian kita sekarang ini di masjid ini masih aja ngadap tembok. Apa kata para ulama kita? Baik, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Imam dia sanggup membelakangi kiblat, ingin memberikan makmumnya nasihat. Tapi sekarang makmum yang dinasihati enggak mau ngeliat imamnya, bagaimana? Sekarang kita nasihat antum, tapi antum ada di sana. Bagaimana nih para jemaah? Ini adab apa enggak? La ilaha illallah. Ini dia di antara tujuan belajar itu, ihya'us syariah, menghidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wa tanwir qalbi. Kita belajar supaya hati ini terang. Menyinari hati kita dengan ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wa taqarrub bihi ila Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, al-wusul ila dari karamatihi, sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat firman Allah di dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ibnu Abbas mengatakan Allah mengangkat orang-orang yang beriman, yang berilmu di atas keumuman orang beriman yang lainnya. Jadi orang beriman, kemudian ada yang beriman yang berilmu, tingkatan surganya jauh lebih tinggi di atas orang-orang yang beriman awam. Baik. Jadi Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan tingkatan ilmu yang pertama husnun niyah. Kemudian yang kedua al-istima', dengar. Kemudian yang ketiga al-hif. Kemudian yang keempat al-faham. Kemudian yang kelima al-amal. Kemudian yang keenam an-nashr, yaitu sebar luas luaskan. Ini dia tingkatan-tingkatan al-ilmu. Kemudian dikatakan di sini, faminan nas man yuharimuhu li'adami husni su'alihi. Ada sebagian orang enggak dapat ilmu karena tidak pintar bertanya. Seharusnya dia bertanya tetapi ternyata mendebat gurunya. Nah, Ibnu Abbas ditanya, bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu yang banyak ini? Apa kata Ibnu Abbas? Bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Lidah yang bisa, bagus, pintar, sering bertanya, kemudian wa qalbin aqul, hati yang berakal. Jadi banyak orang yang tidak mendapatkan ilmu karena tidak baik cara bertanya atau cara meminta ilmu. Kita ambil contoh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini dia mengatakan, aku melihat kebanyakan ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di kampung Ansar ini, katanya. Ada di kampungnya Ansar ini. Maka Ibnu Abbas sampai tidur siang menunggu gurunya keluar di depan pintu gurunya. Musim dingin atau musim panas, sampai dia berdebu badannya menunggu gurunya keluar dari rumahnya, tidak diketuk pintu gurunya. Sahabat mengatakan, engkau ini anak paman Rasul, kalau engkau mau kami ketukkan pintu ini supaya keluar gurumu. Apa jawabannya? Tidak, aku ingin ilmu itu keluar dengan senang hati. Kalau kita para jemaah telepon ustaznya enggak datang, aduh, kecewa. Ya, ini kok enggak jawab-jawab telepon, ini kok SMS enggak dijawab-jawab. Aduh, berhenti sudah memanggil dia. Ini Ibnu Abbas nih para jemaah. Siapa dia? Anak pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-habrul bahr, lautan ilmu, ulamanya sahabat. Dia sabar nunggu di depan pintu sahabat yang lainnya guna menimba ilmu. Dia ingin ilmu itu datang dengan senang hati. Ambil contoh yang lain para jamaah. Hisham bin Ammar. Dia datang dari negeri yang jauh, datang ke kota Madinah ingin menimba ilmu dari Imam Malik. Tiba jadwalnya Hisham bin Ammar di hadapan Malik. Apa kata Imam Malik? Iqra. Baca dari hafalanmu, katanya. Apa kata Hisham? Bal hadithni, sampaikan hadismu hai guru. Engkau yang ngasih saya. Imam Malik mengatakan, bal iqra, baca kamu, katanya itu. Jadi apa yang kamu hafal itu kamu baca. Apa? Ini tashih, membenarkan benar enggak hadis-hadis yang dibaca ini. Hisham mengatakan, bal hadithni, hai Imam, kasih saya hadis yang baru, katanya itu. Apa katanya? Jengkel Imam Malik. Ya gulam, ini dia ngeyel, ini murid ini, katanya. Pukul dia 15 kali, katanya. Dipukul setelah 15 kali, sudah ya Imam, katanya. Apa jawabannya Hisham bin Ammar? Laqad darabtani min ghairi jurmin. Engkau telah memukul saya tanpa dosa 15 kali, katanya. La aj'aluka fihil, aku tidak halalkan pukulanmu itu, katanya. Qala fama kafaratuhu, kalau begitu apa tebusannya? Silahkan hadismu 15 juga kasih aku, katanya. Baru aku maafkan. Disampaikan 15 hadis, dapat yang baru berarti ini para jamaah. Setelah habis 15 hadis, apa katanya Imam? Pukul lagi supaya nambah hadis. Ada bisa begini seperti ini sekarang tuh para jamaah. Kalau sampai anak kita ngelapor, bapak guru saya memukul saya, lain ceritanya. Dari mana mau dapat berkah ilmu kalau sekarang seperti ini para jamaah? Ambil contoh yang lain. Jadi bagaimana ilmu ini didapatkan dengan kesenangan sang guru? Yaitu al-imam al-asma'i, ulama bahasa dan ulama ahlus sunnah wal jamaah. datang kepadanya Harun. Harun ini mengirim anaknya untuk belajar ke ulama. Nah, ini para jamaah sepantasnya. Jadi orang-orang besar ini, tokoh-tokoh ini kirim anaknya kepada para ulama. Begitu dikirim anaknya Harun kepada Al-Imam Al-Asma'i, pada suatu ketika Harun melihat murid sama gurunya. Sang murid menuangi gurunya air wudu. Muridnya adalah anaknya Khalifah. Setelah itu besoknya Harun memanggil gurunya. Hai Imam, aku kirim anakku ke tempatmu agar engkau ajarkan dia ilmu dan adab. Seharusnya satu tangan anakku memegang air, satu tangannya lagi menggosok anggota wudhumu. Anak siapa ini? Anak Khalifah. Maka keberkahan ilmu itu luar biasa. Jadi apa? Husnul sual, bagus caranya meminta ilmu ini dan bertanya kepada gurunya. Jadi ada orang bisa tidak mendapatkan ilmu gara-gara tidak pandai bertanya. Lain lagi kita mengetahui, ya, imma li'annahu la yas'al bihal, kemungkinan tidak pernah nanya. Aw yas'al an syai'in wa ghairuhu aham ilaihi, atau dia bertanya tetapi pertanyaan lain lebih penting. Kaman yas'al an fudulihi, ya, sebagaimana apa pertanyaannya fudul, ya, pertanyaan yang enggak ditanyakan, yang tidak ada hubungan dengan pengajian, atau pertanyaannya hanya buat ketawa, lelucon dan yang lainnya. Maka yang seperti ini bentuk dari orang-orang yang tidak mendapatkan ilmu gara-gara tidak pandai bertanya. Baik. Qala Ibnu Jurayj rahimahullahu taala berkata, "Lam astakhrij al-ilm alladhi istakhrajtu min ata illa birifqi bihi." Aku mendapatkan ilmu dari Atha bin Abi Rabah. Ini muridnya Ibnu Abbas Al-Makki. Atha bin Abi Rabah. Apa ini para jemaah? Kalau dilihat fisiknya jelek. Hitam dari Ethiopia. Pendek, kemudian keriting. Tetapi Khalifah enggak berani sama dia. Di bawahnya para ulama zaman dahulu. Dia mengatakan, aku tidak mendapatkan ilmu dari Atha illa birifqi bihi, kecuali dengan aku berlemah lembut kepada dia. Abdurrahman bin Mahdi, ketika dia mengajarkan murid-muridnya, apa yang terjadi para jamaah? Kalau ada muridnya yang ketawa, dia pulang, ambil sandal pulang dia. Ini enggak cocok dapat ilmu orang-orang ini, katanya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di depan Imam Malik, enggak berani minum katanya. Enggak berani buka buku. Enggak berani, harus pelan-pelan. Kalau ada yang besar suaranya di hadapan Imam Malik, diteriakin oleh muridnya yang lain. Wibawanya ilmu di zaman dahulu luar biasa. Wa qala ba'du salaf, ulama salaf mengatakan, idza jalasta al-alim, kalau duduk dengan orang berilmu, fakun ala an tasma ahras minka ala an taqul, hendaklah engkau lebih semangat mendengar daripada semangat berbicara. Waqad qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Qaf ayat 37, inna fi dhalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas-sam'a wa huwa syahid. Di dalamnya ada peringatan bagi siapa? Bagi yang punya hati atau alqas-sam'a, dia pasang telinganya, wa huwa syahid, dan dia hadir. Maka metode sahabat kalau dulu di hadapan Nabi, ka'anna 'ala ru'usihim at-tayr, seperti di kepalanya ada burung, didengar terus nunduk. Apa yang disampaikan, didengar, diperhatikan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia poin yang kedua, yaitu maratibul ilm, tingkatan ilmu. Kemudian tingkatan yang atau poin yang ketiga, inqisamul ilm ila nafi' wa ghairi nafi'. Ilmu ini ada yang bermanfaat, ada pula ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia atau manusia meninggal dunia, seluruh amalnya terputus kecuali dari yang tiga. Pertama apa? Ilmu ya. Yang kedua? Sedekah jariah. Yang ketiga? Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Baik. Kita lihat diri masing-masing para jamaah. Kita punya sedekah tetapi belum punya ilmu. Kita punya ilmu tetapi tidak sedekah. Atau kita bersedekah, kita berilmu tetapi tidak punya anak. Hanya satu orang yang bisa mengumpulkan tiga ucapan ini para jamaah. Hanya satu orang saja. Maka dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala tentang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, segala amal ibadah in qata'a tajaddudu thawabihi illa min thalath. Seluruh amal anak Adam kalau meninggal dunia terputus pembaharuan pahala kecuali yang tiga. Contoh sekarang para hadirin, kita salat zuhur. Salat zuhur meninggal. Taib datang besok waktu zuhur dapat pahala lagi enggak? Enggak dapat. Kenapa? Enggak salat. Meninggal. Adapun yang tiga ini pahalanya akan baru terus. Jadi meskipun mati sama seperti kita bekerja terus. Maka disebutkan oleh para ulama kita, hanya satu orang yang bisa mengumpulkan ketiga poin hadis ini. Satu orang saja. Yaitu apa? Al-alim, orang yang berilmu. Tapi bagaimana orang berilmu? Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dia jelas punya ilmu. Kemudian, mana anaknya? Murid-muridnya. Murid-muridnya itu menjadi anak-anaknya. Kemudian mana sedekahnya? Dia ngasih muridnya ilmu itu sedekah. Maka hanya orang yang berilmu yang bisa mengumpulkan tiga poin hadis ini para jemaah. Baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam dalam doa beliau dalam Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Nabi berdoa, Allahumma manfa'ni bima alamtani. Hadis yang tadi, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Berarti ilmu itu ada manfaat, ada tidak. Kemudian dalam doa ini, Allahumma manfa'ni bima alamtani. Ya Allah, berilah manfaat terhadap ilmu yang sudah engkau ajarkan. Wa'allimni ma yanfa'uni. Dan ajarkan aku yang bermanfaat. Berarti yang belum. Kemudian, wazidni ilma tanfa'uni bihi, tambahlah ilmuku yang bermanfaat untukku. Jadi yang ada dikasih manfaat, yang mau ditambah juga ilmunya bermanfaat. Yang mau diajar oleh Allah juga ilmunya bermanfaat. Kemudian juga dalam doa Nabi SAW, dalam hadis riwayat Imam Muslim, dan ini menunjukkan adanya ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau yang dua yang tadi, ilmu apa kata Nabi? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan lupa berdoa para jemaah. Kemudian dari hati yang tidak khusyuk. Kemudian dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Dapat satu pengen dua, dapat dua pengen tiga. Kapan selesai? Kalau sudah masuk kubur. Nah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah kenyang. Jiwa yang tidak pernah kenyang. Wa min nafsin la tashba', jiwa tidak pernah kenyang. Ingin ini, pengen ini. Sudah dapat ini, pengen ini. Dan itulah dia sifat anak Adam. Sampai Nabi SAW mengatakan apa? Idza ja'al har yaqulu ibnu Adam hassin. Wa idza ja'al bardu yaqulu ibnu Adam hassin. Anak Adam ini datang panas, panasnya. Datang dingin, dinginnya. Ini sifat kita nih para jemaah. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa berlindung kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah kenyang, kemudian berlindung dari doa yang tidak dikabulkan. Ini hati-hati para jemaah. Doa yang tidak dikabulkan ini ya, banyak asbab. Pertama, maka makanan yang tidak halal, baik zatnya maupun cara mendapatkan. Kemudian yang kedua apa? Minuman termasuk isapan. Isapan para jamaah. Mungkin ada kita yang masih ngisap siwak setan itu. Ya. Ini apa? Ini berakibat doa tidak mustajab. Kenapa? Ingat dalam hadis yang dibawa oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawi ya, rajulun ya yutilu safar aghbar ash'ad yamuddu yadayhi ila as-sama' fa yaqulu ya rab mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Seorang musafir jauh, ini sebab mustajabnya dong. Kemudian ash'ad aghbar, ash'ad rambutnya tidak karuan. Maka ini menunjukkan apa para jamaah? Salah satunya disebut dalam silsilah sahiha, naha anil irfahi illa ghibban. Nabi melarang untuk menyisir kecuali selang-seling. Jadi kalau tiap hari nyisir enggak boleh. Ya, kita yang laki-laki nih. Ini sisirnya di dompet terus. Masuk jeding WC, kamar mandi, keluar kamar mandi, terus begitu enggak boleh ini. Nah, ini asbab mustajab doa, rambutnya enggak karuan. Aghbar, berdebu lagi. Menadahkan kedua tangan ke langit, mengatakan ya Rab. Ya, memanggil Allah dengan rububiyahnya ya, ya Rab, ya Rab. Tetapi apa? Makanannya haram. Minumannya haram. Pakaiannya haram. Dibesarkan dari yang haram. Bagaimana Allah akan kabulkan doanya? Hati-hati para jemaah. Wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Kemudian diantara sebab juga tidak dikabulkannya doa apa? Hatinya lalai. Waktu dia berdoa enggak tahu apa di doa. Ya. Maka dari satu sisi ini mudaratnya doa berjamaah, berjamaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yustajab ya? Innallaha la yastajibu min qalbin lahin sahin. Allah tidak nerima doanya orang yang hatinya lahin, lalai, sahin, lupa. Sekarang ini waktu kita berdoa, tahu enggak apa yang diminta para jemaah? Amin. Amin. Jangan-jangan diminta mobil. Kita yang dorong. Sampai Nabi SAW mengatakan apa? Apabila seseorang ya berdoa wa khassa nafsahu duna ghairihi, ketika dia berdoa dia khususkan pribadinya saja dengan doa itu, padahal di doa berjamaah kunut misalkan Allahumma hdini fiman hadait, enggak bisa Allahumma hdina, dia doakan dirinya saja, maka ini faqad khanahum, dia mengkhianati kita sebagai makmum. Ya, sebagai makmum dia imamnya mengkhianati makmum. Maka sekarang ya, kalau kita berdoa ini para jamaah di luar sholat, doa yang tahu maknanya. Jangan gak tahu maknanya, kenapa? Loh, apa gunanya untuk berdoa gak tahu diminta? Pak, apa? Pak? Ini diantara juga asbab tidak dikabulkannya dong. Gak tahu, lalai hati ini, minta apa? Kemudian Syekhul Islam rahimahullah mengatakan wal ilmu, apa yang dikatakan ilmu, maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu dalam agama ini yang dibangun di atas dalil. Dalil kita ketahui apa? Al-Qur'an, kemudian sunnah, kemudian ijma', kemudian al-qiyas indad darurah, ketika darurat. Hadza huwa dalil. wan nafi', dan yang namanya bermanfaat, ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nama ilmu bermanfaat. Apa kata para ulama kita menjelaskan? Al-ulumu khamsatun, ilmu itu ada lima. Yang pertama, ilmun huwa hayatud din, ilmu yang menjadi hidupnya agama. Ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu akidah. Kemudian ilmun qutud din, makanannya agama. Huwal idhatu wadzikir, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan. Kemudian ilmun huwa dawauddin, ilmu yang menjadi obat agama. Huwal al-fiqh, itu ilmu fikih. Kemudian ilmun huwa dauddin, ilmu penyakit agama. Huwal ilmu alladhi yatakallam an ikhtilafi sahabah, itu ilmu yang membicarakan tentang perselisihan para sahabat. Ini ilmu penyakit. Kemudian ilmun huwa halakuddin, ilmu yang menjadi hancurnya agama. Huwa ilmul kalam, ilmu filsafat. Inilah dia macam ilmu itu. Jadi pertama apa? Kehidupan, hidupnya agama. Kemudian makanannya agama. Kemudian obatnya agama. Kemudian penyakitnya agama. Kemudian penghancur agama. Tayyib. Kemudian waqala aidan, beliau juga berkata dalam kitab Majmu'ul Fatawa, wal khairu was sa'adatu wal kamalu was salah munhasirun fi naw'ain, kebaikan, kebahagiaan, kesempurnaan hanya ada pada dua macam, terfokus pada dua macam. Fil ilmin nafi', pada ilmu yang bermanfaat. Wal amali salih, dan amal yang salih. Wa qad ba'ath Allahu Muhammadan bi afdali dzalik wa huwa al huda wa dinul haq, dan Allah azza wa jalla telah mengirim Muhammad bi afdala dzalik, dengan yang lebih utama dengan dari itu, yaitu apa? Wal huwa al huda wa dinul haq, yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad dengan yang sangat utama, yaitu ilmu yang bermanfaat, kemudian amal yang salih. Al-huda wa dinul haq, agama yang benar, kemudian petunjuk. Dan ingat para jamaah, dengan dua hal ini kita menang. Orang boleh menggagalkan dakwah kita para jamaah, acara gak sukses boleh, tetapi untuk menggagalkan ilmu yang disampaikan gak bisa. Apa disebut oleh Allah SWT dalam dua surat, dalam dua ayat? Di antaranya di dalam surat As-Saff, Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini walau karihal musyrikun. Dialah Allah azza wa jalla mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk. Petunjuk di sini adalah al-ilmun, ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haqq, dan dialah mengutus nabinya dengan agama yang hak. Itu apa? Amal saleh. Liyuhirahu, dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan agama ini di atas seluruh agama yang lainnya, meskipun orang-orang musyrikin tidak suka. Maka kemenangan bisa diraih dengan dua ini para jamaah, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Jadi kesuksesan kita beragama ini intinya ilmu, kemudian amal. Kemudian poin yang kelima atau yang keempat, al-ilmu nafi' huwa ma wafaqal haq, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang sesuai dengan kebenaran. wal haqqu, yang namanya kebenaran, madallat alaihi nususul kitab was sunnah wa ijma'us salaf, apa yang telah ditunjuk oleh Al-Qur'an, apa yang telah ditunjuk oleh hadis, dan apa yang telah ditunjuk oleh ijma', kesepakatan para salafus salih atau salaful ummah. Ini dia dikatakan al-haq, ini kebenaran. Jadi kebenaran bukan tolak ukurnya banyaknya orang. Kebenaran bukan juga tolak ukurnya karena sedikitnya orang. Tetapi tolak ukur kebenaran itu adalah dalil. Ingat para jamaah, dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Uridat 'alayyal umam." Allah perlihatkan aku seluruh umat ini. Faru'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahab. Aku melihat seorang nabi pengikutnya antara 2 sampai 10. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayl. Lebih sedikit lagi, wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul aw ar-rajulain. Ada nabi pengikutnya 1 atau 2. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Ada nabi tidak punya pengikut. Fa idza rufi'a li sawadun 'adzim. Tiba-tiba Allah angkatkan aku jumlah yang sangat banyak, lalu dikatakan hadza Musa wa ummatuhu. Ini Musa beserta umatnya. Perhatikan di sini para jamaah, ada nabi, ya, nabi tidak punya pengikut. Apakah nabinya enggak bisa dakwah? Atau umatnya memang membangkang? Ngeyel umatnya, berarti bukan nabinya disalahkan. Jadi barometer kebenaran ini bukan jumlah. Baik, ahlu sunnah wal jamaah, apakah karena jamaahnya banyak? Ya enggak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan apa? Yang dibawakan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlu Sunnah wal Jamaah, al-jama'atu ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdah. Yang namanya jamaah yang sesuai dengan kebenaran meskipun sendiri. Baik, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berapa yang ikut dia? Di saat dia membakar, atau di saat dia dibakar dan dirusak patung-patung itu, dia hanya sendiri. Apa kata Allah? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Ibrahim itu adalah seorang umat sendiriannya para jemaah. Maka kita di atas kebenaran ini satu bernilai ketimbang banyak tetapi buih. Maka kita dalam agama ini apa? Kualitas, bukan kuantitas. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah akan uji kalian siapa yang terbaik, bukan mengatakan terbanyak. Ingat para hadirin, Quran mencela yang namanya banyak. Hanya satu hadis yang memuji banyak. Hadis apa? Hadis nikah. Baik, baca suratul An'am. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau taati kebanyakan orang di muka bumi ini, engkau sesat. Tapi kalau bab nikah, subhanallah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Tazawwajul walud wal wadud. Nikahi yang banyak anak. Nikahi yang penuh dengan kasih sayang dan cinta. Dari mana tahu banyak anak sementara belum dinikahi? Ya keturunannya. Wah, ini berapa deh nih, kesebelasan. Wah, berarti ini cocok nih, banyak anaknya. Lalu apa kata Nabi? Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari ini saja hadisnya para jemaah. Kalau yang lain enggak ada banyak-banyak itu. Nah, sekarang hadis perpecahan. 72 di mana? Neraka ancamannya. Yang satu yang selamat. Tapi kalau bab nikah, yang banyak yang bagus. Baik. Jadi kebenaran, ilmu yang bermanfaat adalah yang sesuai dengan kebenaran. Sebagaimana di dalam suratul A'raf ayat yang ketiga. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bagi kalian. Apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Qur'an. Kemudian apa juga? Sunnah. Dan ini menunjukkan Allah di mana? Di atas. Karena yang namanya turun dari atas ke bawah. Ittabi'u, ikuti apa yang Allah turunkan bagi kalian, apa yang Rabb kalian turunkan bagi kalian. Wala tattabi'u min dunihi, jangan ikuti selainnya. Disebut dalam surat Al-Baqarah bagaimana kata orang-orang musyrikin, wa idza qila ta'ala ila ma anzalallah, ya, apa kata mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba. Ikuti apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan mana kebiasaan orang tua saja sudah cukup. Kemudian dalam ayat yang lain tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, suratul Hasyr ayat yang ketujuh, wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambil, apa yang dilarang tinggalkan. Maka para jamaah, orang yang mengatakan dirinya tidak mau mengambil hadis, dia hanya mau pakai Quran, ini orangnya juga tidak percaya Quran. Kenapa? Karena Quran yang menyuruh kita, wa ma ataakumur rasul, apa yang dibawa oleh Rasul ambil, apa yang dilarang tinggalkan. Nah, yang didatangkan oleh Rasul ini melebihi apa yang didatangkan di dalam Quran. Maka hadis menafsirkan Al-Quran. Maka hadis lebih dibutuhkan oleh Al-Quran daripada Quran membutuhkan hadis. Ya, hadis lebih dibutuhkan oleh Al-Quran daripada hadis membutuhkan Quran. Karena apa? Hadis ini menafsirkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran yang sifatnya mujmal, global, atau bahkan mendatangkan hukum yang lebih. Baik. Kalau contoh sangat banyak para jemaah. Kemudian poin yang keempat atau yang kelima, nah. Yang kelima, min samaratil ilm. Apa buah dari ilmu yang kita pelajari ini? Buah dari ilmu yang kita pelajari ini yang pertama para jemaah, al-yaqin bil akhirah. Yakin akan akhirat. Karena ingat, musyrikin Arab tidak percaya akan akhirat. Hatta musyrikin zaman sekarang juga enggak percaya akan akhir, enggak percaya. Nah, buah dari ilmu ini menjadikan kita yakin akan akhirat. Sampai dikatakan, "Law lam yakun min fawaidil ilm illa annahu yuthmirul yaqin." Andai kata ilmu itu tidak punya manfaat kecuali yakin saja, yang mana dia merupakan a'zamu hayatul lil qalb. Dialah yang paling agung dalam kehidupan hati. Dengan yakin kita tenang, hati tenang. Dengan yakin hati kuat. Dengan yakin hati ini semangat. Maka niscaya sudah cukup itu dia manfaat ilmu. Jadi apa manfaat ilmu agama ini sekarang? Kita ya yakin. Maka Allah Azza wa Jalla memuji orang-orangnya dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wabil akhirati hum yuqinun. Kemudian juga tentang Nabi Allah Ibrahim, wa kadzalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, bagaimana kekuasaan Allah di langit dan waliyakuna minal muqinin, agar Ibrahim itu menjadi orang-orang yang ya yakin. Kemudian juga Allah mencela orang-orang yang tidak punya yakin. Dan bagaimana orang yakin kalau tidak punya ilmu? Maka lihat penafsiran dari surat Yusuf yang tadi, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Apa arti basira? Al-ilmu wal yakin. Derajat yakin ini di atas dari derajat ilmu. Allah mencela orang yang tidak yakin. Annan nas kanu bi ayatina la yuqinun. Manusia ini tidak yakin akan ayat-ayat kami. Nah, orang juga bisa mendapatkan kepemimpinan dalam agama dengan dua hal. Di dalam surat Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin. Kapan? Ketika mereka sabar dan mereka ya yakin. Oleh karena itu para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buah dari ilmu ini al-yaqinu bil akhirah, yakin akan akhirat. Yang mana al-imanu bil yaumil akhir, kita ketahui dia adalah salah satu dari arkanul iman. Bagaimana yakin akan akhirat dengan ilmu itu? An yatayaqqana wa yajzima jazman la syakka fih bi anna lahu daran ghaira hadhid dar. Dia meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya kita punya tempat tinggal bukan seperti dunia sekarang ini. Maka sebabnya dalam doa jenazah apa kita mengatakan? Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan. Ya Allah, gantikanlah rumahnya bukan seperti atau dengan rumah yang bukan seperti sekarang ini. Atau dengan rumah yang lebih baik. Daran khairan min darihi. Ya Allah, gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik dari rumah dunia. Tayyib. Wa ma'adan lahu khuliq, dan disiapkan tempat kembali. Wa inna hadhihi ad-dar tariqun ila dzalikal ma'ad, dan dunia ini adalah jalan untuk mencapai negeri akhirat. Andai kata tidak ada manfaat ilmu selain dari ini sudah cukup, dan ini manfaat yang paling besar. Menjadikan kita yakin akan al-akhirah. Kemudian poin berikutnya, tinggal 10 menit para jamaah. Lagi. Talabul ilm afdal minan nawafil. Menuntut ilmu lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah. Menuntut ilmu lebih afdal dari apa? Ibadah sunnah. Abdullah bin Wahab, muridnya Imam Malik Al-Masri, dia berkata, aku duduk di hadapan Imam Malik bin Anas. Tibalah waktu solat zuhur atau asar. Wa ana aqra'u alaih, aku sedang belajar di hadapannya. Wa anzuru fil ilmi baina yadai, aku lihat ilmu ini, kitab ini, aku baca, pelajari di hadapannya. Fajama'tu kutubi wa kumtu li arka, begitu azan, aku kumpulkan kitabku, aku tutup untuk solat sunnah. Faqala li Malik, Imam Malik berkata kepadaku, ma hadza, ada apa ini? Faqultu aqumu ila shalah, aku ingin salat sunnah. Faqala inna hadza la'ajabun, sungguh aneh kamu ini katanya. Ma alladhi qumta ilayhi afdal min alladhi kunta fihi idza sahhat fihi an-niyyah, dudukmu jauh lebih baik daripada berdirimu kalau niatmu baik. Berarti apa? Belajar ini jauh lebih baik daripada salat sunnah. Kenapa para jamaah? Belajar ini manfaatnya bukan hanya untuk pribadi. Beda kalau salat sunnah, yang salat sunnah dapat pahala, yang nonton nggak dapat pahala. Tapi kalau menuntut ilmu kita dapat pahala, orang lain kita sampaikan, orang itu dari dia kita dapat pahala, orang itu menyampaikan kepada yang lainnya, kita juga dapat pahala, orang itu dapat pahala. Maka inilah dia sistem MLM yang syariah para jemaah. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin. Naam. Allah berikan petunjuk satu orang dengan sebab engkau lebih baik dari unta merah. Nah, tibalah saatnya kita dalam belajar ini membutuhkan apa? As-sabar. Kemudian dalam berdakwah ini membutuhkan apa? As-sabar. Karena apa para jamaah? Namanya mengajak, pertama, kalau ngajak yang enak-enak, gampang. Ayo kita makan. Oh iya. Ya. Ayo ini sholat, dapat pahala sekian. Senang orang. Tetapi ketika antum larang dia berbuat kesukaannya, bagaimana? Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak manusia ini mengikrarkan tauhid rububiyah, enggak ada masalah karena orang Quraisy percaya rububiyah. Tapi begitu Nabi SAW ajak umat ini, qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, apa katanya? Inna hadza la syai'un ujab, ini sungguh aneh. A inna la tariku alihatina li syairin majnun, masa kita akan tinggalkan tuhan-tuhan kita gara-gara tukang syair gila? Tadinya dikatakan Nabi Muhammad amin, as-sadiqul jujur, kemudian apa? Amanah. Tetapi begitu mulai dakwah tauhid, apa gelarnya? Tukang syair gila. Tambah lagi abtar, gak punya anak laki-laki, mandul. Subhanallah. Maka lihat ketika Nabi SAW berangkat ke Taif berdakwah, begitu diusir oleh orang Taif sambil dia mengusap luka atau darah dari lukanya, apa kata beliau? Rahimallah Musa, faqad udhiya bi akthar min hadha fa sabara. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa. Dia telah disakiti oleh kaumnya lebih besar dari ini. Apa itu? Dikatakan Nabi Musa tidak ada buah pelirnya, atau buah pelirnya besar sebelah. Coba Nabi digitukan sama Bani Israel ini. Bayangin entur. Pribadinya langsung. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala punya cara. Nabi Musa mati di sungai, ditaruhlah bajunya di batu. Maka ternyata apa? Batunya lah lari. Nabi Musa ikut lari. Saking marahnya Nabi Musa dihantam batu itu para jemaah. Tapi apa? Dia sabar. Laqad udhiya bi aktsara min hadza. Dia telah disakiti lebih besar dari aku. Fa sabara, dia sabar. Akhirnya Nabi berdoa, Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, mereka itu tidak tahu. Ya Allah, ampuni kaumku, mereka tidak tahu. Ini derajat siapa yang memintakan ampun yang menyakitinya para jemaah? Lalu kita sekarang bagaimana? Sifat manusia ingin balas dan dendam. Maka dijelaskan oleh Imam Syekhul Islam rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Qawaidus Sabr, kaidah bersabar, apa kata beliau? Bahwasanya sabar itu ada dua, ada sabrun ikhtiyari dan ada sabar iltirari. Sabar terpaksa dan ada sabar pilihan, pengen sabar. Musibah yang datang ini ada dua jenis. Yang pertama ada campur tangan manusia. Tapi sebelumnya tidak ada campur tangan manusia. Yang tidak ada campur tangan manusia ini manusia terpaksa sabar. Contoh sakit, nggak ngapa-ngapain demam, nggak ngapa-ngapain sakit kepala. Ya sekarang mau ngelapor kepada siapa? Siapa mau disalahin? Akhirnya apa? Sabar terpaksa sabarnya. Yang kedua, musibah ini ada campur tangan ini yang sulit untuk kita tidak balas dendam. Nah, ketika ada campur tangan manusia, manusia mampu bersabar. Bahkan lebih dari itu, dia apa? Bersyukur. Maka ini adalah derajatnya para nabi. Kenapa? Dia menyaksikan dan meyakini tidaklah Allah menimpakan hal itu, melainkan dia yakin Allah mencintai dirinya. Sekarang derajatnya para jemaah, kita dipukul sama orang, lantas kita diam dan tidak membalas, tidak berkeluh kesah juga kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berkeluh kesah kepada kawan, tidak marah dengan ketetapan ini. Ini adalah bentuk sabar. Tapi kalau sampai begitu kita dipukul atau dapat musibah apa saja, alhamdulillah. Bagaimana nih para jemaah? Derajat yang tinggi. Karena seharusnya minimal sabar, tapi sampai alhamdulillah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Kalau Allah mencintai hambanya, Allah akan uji dia. Nah, di saat dia diuji, dia mengatakan alhamdulillah. Dia syukur kepada Allah. Karena itulah korelasi hubungan yang tepat ketika Allah mengatakan, fulan aku cinta kamu. Apa jawabannya? Alhamdulillah, Allah, engkau mencintai aku. Tapi sekarang, aku cinta kamu. Sabar. Nyambung enggak? Iya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala uji kita, menandakan Allah cinta. Nah, seorang hamba tergantung keimanan. Kalau imannya biasa, dia cukup mengatakan, ya saya sabar saja sudah. Tetapi karena imannya tinggi, dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dia, dia akan mengatakan apa? Alhamdulillah, ternyata Allah cinta kepada aku. Nah, cuma yang susah nih para jamaah, ketika ada campur tangan manusia, ini yang berat, ini membutuhkan sabar. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dipuji oleh Allah azza wa jalla yang disebut dalam firman-Nya, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Sabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi. Dikatakan ulul azmi apa? Kesabaran tinggi dan tekad yang luar biasa, yaitu nabi yang lima, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling mulia di antara yang lima adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Mekkah selama 13 tahun, kemudian di Madinah selama 10 tahun dia terus berdakwah kepada Allah azza wa jalla, sampai dia kaget ketika dikatakan kepadanya oleh Waraqah bin Naufal, siapa yang membawa ajaranmu ini pasti akan disakiti oleh kaumnya dan dikeluarkan. Apa kata Nabi? Awa mukhrijiyah, wahai Waraqah, masa mereka mengeluarkan aku, katanya. Iya, siapa yang bawa ajaran seperti kamu ini pasti akan dikeluarkan oleh kaumnya. Tetapi Nabi SAW tidak pernah berkeluh kesah kepada sahabatnya. Dia hanya mengadu kepada siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan, tingkatan manusia dalam pengaduan itu ada tiga. Yang paling jelek, yang melaporkan Allah kepada makhluk. Mana dia? Bagaimana? Atau dia mengatakan, pula ya ini ekonomi susah, ya fakir, saya nggak ada apa-apa, dan semuanya. Hakikatnya yang seperti ini para jamaah, ini adalah bentuk dari melaporkan Allah kepada makhluk. Yang menjadikan dia fakir, yang menjadikan dia sakit, yang menjadikan dia susah siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Lantas dia laporkan ke kita bagaimana? Melaporkan siapa namanya ini? Melaporkan Allah. Dan ini biasa mukaddimah mau minjam. Iya, mukaddimah mau minjam seperti itu. Ya, ekonomi susah. Anak saya begini. Ya, adik begini. Ya, semuanya begini. Kasih saya. Ini adalah paling derajat, paling rendah, paling jelek, paling jelek. Derajat yang tengah apa? Derajat yang tengah adalah yaitu melaporkan hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, fulan telah berbuat begini. Ya Allah, fulan telah menzalimi saya. Ini derajat tengah nih para jamaah. Derajat yang paling tinggi apa? Kita laporkan diri kita kepada Ya Allah, kenapa saya ini? Apa salah saya ya Allah? Maafkan dosa-dosa saya Allah. Inilah dia derajat ya melapor yang paling bagus para jamaah. Kita laporkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ya melaporkan yang maha penyayang kepada yang tidak menyayangi. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan hari ini, yaitu berilmu sebelum kita beramal. Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullah, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya praktik. Ya, ilmu itu imamnya praktik. Kemudian kita juga sebutkan atau ingatkan firman Allah azza wa jalla, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu dulu baru diucapkan dan baru diamalkan. Jangan sampai masuk golongan Yahudi punya ilmu tidak beramal, jangan sampai masuk golongan Nasrani rajin beramal tapi tanpa ilmu. Masuklah kita golongan siratal ladzina an'amta alaihim. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ada berapa pertanyaan? bagaimana cara kita agar bisa terhindar dari ilmu-ilmu yang menyimpang, karena semakin banyaknya ajaran-ajaran menyimpang pada zaman sekarang ini. Pertama, apa dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, inna hadzal ilma dinun, ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, lihat dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Maka apa adanya proteksi dan sensor, check dan recheck. Jadi cross check dulu, ini sah enggak? Maka bagaimana adabnya para salaf dulu kalau mau belajar, mereka lihat sholat gurunya. Kalau sholat gurunya sesuai dengan sunnah, ya maklum zaman dahulu orang pada kenal sunnah para jamaah. Jadi lihat sholat gurunya, kalau sholat gurunya baik, apa katanya? Cocok ini katanya. Terhadap Allah dia baik, insya Allah kepada kita dia akan baik juga. Tapi kalau sholat gurunya enggak baik, apa katanya? Ayo pulang. Terhadap Allah dia tidak beres, apalagi mau ngajar kita nanti katanya. Maka apa? Inna hadzal ilm din, ilmu ini agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Nah, ilmu agama ini tentunya diambil dari siapa? Ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian para asatidah yang berada di atas manhaj ahlus sunnah, manhajus salafus salih ridwanallahu anhum ajma'in. Karena apa? Mereka yang punya amanat ilmiah, plus minusnya mereka akan sampaikan. Adapun selain dari itu, maka apa? Amanat ilmiah yang jauh. Dan bukti nyata sekarang ini sudah kelihatan para jamaah. Yahudi ketika berbicara masalah rajam, bagaimana mereka? Ada salah seorang laki-laki Yahudi dan wanita Yahudi melakukan zina. Lantas dan dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia, apa hukum yang berzina dalam agama kalian? Dikatakan, kami kalau ada orang-orang mulia yang berzina, kami lumuri wajahnya dengan apa? Dengan warna hitam. Yaitu apa? Bekasnya memasak itu loh. Anunya pancinya itu. Belangnya panci itu. Ya, wajan itu. Itu ditaruh di wajahnya lalu diarak keliling kampung. Itu kalau yang mulia berzina. Akhirnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Abdullah bin Salam, suruh baca Taurat mereka katanya. Begitu dibaca Tauratnya, pas ayat rajam ditutup. Abdullah bin Salam mengatakan, ya Rasulullah, suruh angkat tangannya dari pemuda itu. Begitu diangkat, ditemukan ayat rajam. Lantas dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata perawi hadis? Laqad ra'aitu yaqiha minal hajari. Sungguh aku lihat si laki-laki ini menjaga teman perempuan yang zina ini dari batu itu. Dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Amanah ilmiah ini yang susah didapatkan ketika seorang tidak berada di atas manhajus salaf, di atas dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hadzallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara kita agar umat Islam bisa bersatu, karena di sekeliling kita sekarang kita beda pandangan, beda manhaj, ya, sudah dianggap sesat dan beda golongan. Kita katakan ada obat yang disebut oleh Allah azza wa jalla, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau berselisih, kembalikan kepada Allah, Al-Qur'an, kepada Rasul saat Nabi hidup dan kepada sunnahnya setelah Nabi wafat. Dan tentu perhatikan para jamaah, kalau prinsip akidah ini adalah hitam putih. Kenapa? Para sahabat gak ada perbedaan. Imam-imam kita, imam yang empat, gak ada perbedaan. Tapi kalau masalah fiqhiyah ini masih bisa dikompromikan. Dan ini masih ada toleransi. Adapun masalah akidah, intoleransi yang ada. Gak ada toleran para jamaah. Kenapa? Dalilnya semuanya sepakat. Tapi kalau masalah muamalah fiqhiyah dari sahabat sudah ada perbedaan. Tetapi ingat, lihat mana perbedaan yang memiliki kekuatan dalil dan mana yang tidak memiliki kekuatan dalil. Maka hadis batil yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku ini adalah rahmat, ini batil. Buktinya apa? Orang yang berbeda saling pukul kok. Mana rahmatnya? Jadi kalau bersatu itu baru rahmat. Berbeda ini yang siksa Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam hadis yang sahih, al-jama'atu rahmah wal-furqatu azab, bersatu itu rahmat, berbeda itu atau berpecah belah itu adalah siksa. Nah, kalau ulama yang berbeda pendapat, ini rahmat bagi kita. Betul, ini ucapan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ulama yang berbeda. Tapi kalau dikatakan ikhtilaf ummah, umat ini berbeda, ini azab para jemaah. Hadza huwa Allah ta'ala ala wa alam. Benar enggak dalil ini, di akhir zaman nanti akan ada satu kelompok yang hidup tanpa celah, rajin beribadah, tetapi Al-Quran yang dibaca meluncur seperti anak panah yang lepas dari busurnya, namun tidak sampai tenggorokannya. Pertama, kita harus luruskan al-fadhul hadith. Yang mana apa? Nabi SAW menyebutkan. Itu apa? Nabi katakan, ini sifatul khawarij. Akan muncul suatu kelompok hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, muda ingusan, bodoh. Yaquluna min khairi qawlil bariyah, dia akan mengucapkan perkataan yang terbaik. Yaqra'ul Qur'an wa la yujawizu hanajiruhum, baca Qur'an la yujawizu hanajiruhum, tidak sampai tenggorokan mereka. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah, dia keluar dari agama sebagaimana anak panah meleset dari sasarannya, atau sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Ini apa? Sifat khawarij. Ini disebut oleh Nabi SAW, tahqiruna salatakum ma'a salatihim, salat mereka dia yang lebih hebat daripada salat kalian sahabat. Wa siyamahum ma'a siyamikum, puasa mereka terbaik atau lebih baik daripada puasanya kalian. Tetapi apa? Mereka membaca Quran enggak sampai di dadanya, hanya sampai tenggorokan. Itu apa? Memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri, tidak menggunakan pemahaman yang dipahami oleh Rasul, tidak menggunakan pemahaman dipahami oleh para sahabat. Akhirnya apa? Menjauh dari ulama-ulama besar. Sebagaimana dibawakan oleh salah seorang ulama kita, apa kata mereka? Inna qauman taraku mujalasatul ulama, ada suatu kelompok yang tidak duduk di majlis ilmu, tidak duduk dengan para ulama. Wa yashtaghiluna bis-siyami was-shalah, sibuk puasa, sibuk salat. Thumma yakhrujun ala ummati Muhammad fayasfiku dima'ahum wa yukhalifu sunnah, lantas mereka keluar dari umat Muhammad menumpahkan darah mereka dan mereka menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, hadis ini menjelaskan tentang sifatul khawarij. Ya nasallallahu alaihi wa sallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana urutan ilmu syar'i yang pertama diajarkan kepada anak? Pertama, ya kita katakan hadithun nas ala qadri ukulihim, sampaikan sesuai dengan kadar yang bisa dipahami. Anak lebih banyak kepada praktik. Nah, masalah akidahnya sedikit demi sedikit, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas. Ya ulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfad, jaga Allah, Allah menjagamu. Kemudian diantaranya, idha sa'alta fas'alillah. Jadi apa? Selangkah demi selangkah. Dan anak lebih banyak akan mencontoh apa? Perbuatan. Hadzallahu ta'ala ala wa'alam. Bagaimana pendapat Ustaz tentang orang tua yang karena kesibukan dunianya menyerahkan pendidikan anaknya kepada orang lain padahal dia mampu untuk mengajari anak-anaknya? Perhatikan para hadirin, memang jarang anak ulama yang jadi ulama. Apa kata para ulama kita? Azhadun nas, dibawakan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, azhadun nas fil ilmi wa ahlihi fil ilmi, yakni ahluhu. Orang yang paling zuhud terhadap ilmu itu keluarga orang berilmu. Orang yang paling zuhud terhadap ilmu keluarga orang yang berilmu. Maka lihat para jamaah, banyak para ulama kita menulis kitab diperuntukkan untuk anaknya, tetapi orang lain sukses, anaknya enggak. Ini memang sudah satu sunnatullah azza wa jalla. Al-Imam Malik rahimahullah melihat anaknya keluar. Begitu keluar rumah, anaknya main burung dara. Apa kata beliau? Subhanallah, untung ilmu ini bukan warisan, katanya. Anaknya main burung burung dara, para jemaah. Andai kata warisan enggak ada bagian kita. Ya. Maka kita katakan orang tua punya peran penting dalam mendidik. Tetapi ketika dia tidak mampu karena kesibukannya, berhak dia untuk menyerahkan kepada orang lain, tetapi dia enggak boleh lepas kontrol. Ya, hanya membiayai, tidak pernah mempertanyakan. Sekarang begitu anak ini besar, orang tua tidak pernah punya bagian andil secara interaksi langsung, hanya biaya dan semisalnya, maka apa? Otomatis di sini akan ada kesenjangan antara anak dengan orang tua. Kemudian akhlak siapa mau dicontoh nantinya? Sementara kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabatnya contoh. Tetapi tidak menafikan pendidikan kepada ulama. Lihat ibunya Imam Malik Al-Aliyah. Begitu Malik masih kecil diberikan pakaian ulama. Apa kata ibunya Al-Aliyah kepada Imam Malik? Ya Malik, idhab ila Rabi'ata fata'allam minhu al-adaba qabla an tata'allama minhu al-ilm. Berangkatlah engkau ke Rabi'ah, pelajari adabnya sebelum engkau mempelajari ilmunya. Apalagi karena itu para jamaah, bahwasanya ya, 1001 alasan bisa kita kemukakan. Tetapi sekarang, maukah kita mendapat harta yang hakiki? Harta kita yang hakiki, inilah dia anak ini. Maka Nabi SAW menghususkan apa? Waladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoa. Kenapa? Kalau anak gak soleh gak bisa doa. Akhirnya apa? Ngundang orang. Itu pun kalau punya rizki. Bahkan sampai berutang. Apa iya agama seperti itu para jamaah? Haji saja yang menjadi rukun enggak boleh berutang kita. Kenapa yang berangkat manistata ilaihi sabila, yang punya kemampuan. Maka enggak sebarang anak, tapi Nabi katakan waladun saleh yad'u lahu, anak yang saleh mendoakannya. Maka ada ungkapan, kalau engkau tahu dirimu soleh, lihat, suka enggak doakan orang tua? Kalau suka doakan orang tua, berarti ada kesalehan kita. Tapi kalau tidak pernah mendoakan orang tua, jangan pernah berharap menjadi anak soleh, meskipun anak namanya si soleh mungkin. Ya, hadzallahu ta'ala ala wa'ala. Apakah kegiatan kami dalam mendatangkan seorang ustaz termasuk yang kurang mendatangkan keberkahan karena tidak sesuai dengan contoh para salafus saleh dalam mencari ilmu? Mohon penjelasannya. Kita katakan tidak. Kenapa? Dari satu sisi, keadaan manusia memaksa kita begitu. Kenapa para jamaah? Memang dahulu dikatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Yu'ta ilaihi wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan dia yang datang. Ya? Ini di zaman manusia cinta ilmu para jamaah. Bahkan sampai para ulama, terutama ulama hadis, dia harus sampai sanggup sampai menjual rumahnya yang penting untuk bisa belajar. Nah, sekarang ini kalau kita pakai ungkapan itu, ilmu didatangi dia, bukan dia yang datang. Tidak ada yang dapat ilmu sekarang ini para jamaah. Kenapa? Semua punya kesibukan. Kemudian apa? Tufuqqiha li ghairil din. Orang lebih banyak mendalami bukan urusan agama, ya. Tetapi apa? Lebih banyak umum. Ya, ilmu dunia. Nah, kita sekarang ini ada asbab untuk nailul ilm, mendapatkan ilmu ini, di antaranya mendatangkan guru. Nah, sekarang kalau sampai guru sudah datang, kita enggak datang, apa ini mau kita dapat para jamaah? Sampai para ulama mengatakan al-ilmu in a'taitahu kullak a'taka ba'dah. Ilmu ini kalau semua umurmu kamu kasih ilmu, ilmu itu akan memberikan kamu separuhnya. Sekarang kalau satu kali sepekan, berapa mau dapat? Maka kita katakan insyaallah mendapatkan keberkahan. Karena apa? Mempermudah orang untuk mendapatkan ilmu. Justru dengan seperti ini para jamaah, enggak ada alasan hari kiamat kita. Tapi kalau guru jauh, guru enggak bisa datang, kita ya, padahal kita bisa datang, maka apa? Ini hujjah sudah tegak namanya bagi kita. Ya, Allah taala alam wa alam. Istilah salafi dan wahabi masih menjadi bahan yang penting untuk difahami. Mohon penjelasan, karena umat Islam yang berdakwah dengan Al-Quran dan Sunnah banyak yang menjuluki dengan istilah Salafi Wahabi. Kita perhatikan para jamaah, bahwasanya ketika tidak memahami Islam dengan benar, maka otomatis yang menjadi pujian bisa menjadi celaan, yang menjadi celaan bisa menjadi pujian. Tercampurnya istilah. Nah sekarang ya, yang ada dalam kamusnya para ulama, pembahasan para ulama, istilah-istilah yang syar'i bagi yang menegakkan Al-Quran dan Sunnah, diantaranya As-Salafiyun. Enggak ada namanya Wahabiyun. Ya, Wahabi enggak ada para jamaah. Maka apa identik melekatkan Wahabi kepada penegak Al-Quran, panji-panji Quran dan Sunnah, ini adalah masih belum merdeka meskipun negara kita sudah merdeka tahun 45. Kenapa? Masih dijajah oleh otaknya orang-orang kafir. Yaitu dilekatkan istilah Abdul Wahab Rustum yang menjadi Wahabi, dilekatkan kepada dakwahnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal dakwahnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab tidak ada bedanya dengan dakwahnya Imam Syafi'i. Mungkin enggak salah fiqhiyah, iya, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab madhabnya Hambali, tetapi Hambalinya pun tidak fanatik. Karena apa? Ada dalil yang sahih diambil. Tidak ada bedanya dengan Syafi'i, Maliki, Hambali, dengan Imam Abu Hanifah, enggak ada bedanya mereka. Cuma inilah dia, ada jalan sedikit, musuh ingin melemahkan perjuangan kaum muslimin, itu yang digunakan. Maka kita katakan bahwasanya seorang yang dikatakan cerdas dan cerdik, maka apa? Dia tidak akan menerima begitu saja, dia akan harus pelajari. Ya? Dan kita lihat juga di Indonesia ini, kadang-kadang dipakai istilah Salafi Wahabi ini untuk apa? Ini digunakan oleh orang-orang Syiah. Semua yang tidak suka Syiah dikatakan Salafi Wahabi. Ya. Kemudian yang jihad ekstrim, bukan jihad yang syar'i, dikatakan Salafi Wahabi. Padahal apa? Salaf itu berada di satu lembah, yang menyimpang ini berada di lembah yang lain. Maka apa para jemaah rahmat Allah Azza wa Jalla, inilah dia pentingnya kita tathabbut, cek, pastikan, sehingga jangan sampai kita ini menyesal ketika sudah mencap sesuatu ternyata itu yang benar para jamaah. Sekarang apa gunanya dikatakan ahlu sunnah wal jamaah tetapi perbuatannya selalu menghidupkan larangan Nabi? Apa gunanya? Oleh karena itu sampai salah seorang ulama mengatakan in kana tabi'u Ahmad mutawahiban fa ana al-muqirru bi annani wahabi. Sekiranya pengikut, sekiranya andai ini ya, andai kata pengikut Nabi Muhammad itu Wahabi namanya, saya katakan diri saya Wahabi, andai. Tetapi pengikut Nabi Muhammad tidak ada namanya disebut oleh ulama kita sebagai Wahabi. Yang ada istilahnya apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian as-salafiyun. Kemudian al-firqatun najiyah. Kemudian at-taifatul mansurah. Kemudian disebut al-ghuraba. Kemudian disebut ahlul hadith. Kemudian ahlul azhar. Ini baru ada para jamaah secara ilmiahnya. Maka kita katakan asbitil arsh thummangkush, kokohkan dulu sehingga sana itu baru mulai memahat. Ya sekarang ini bangunan para jamaah, mau buat rumah ya kokohkan segalanya, jangan asal malu aja. Ya, pastikan kesahihan kebenaran ungkapan tersebut baru kita lekatkan. Allah taala ala wa alam. Kemudian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Assalamualaikum Ustaz, apakah wassalam? Apakah sebelum berilmu harus berakhlak dulu? Dari mana berakhlak kalau enggak ada ilmunya? Akhlak siapa mau dipakai? Jangan seperti orang barat. Orang barat, mereka mengadakan penelitian dengan adanya ilmu nafsu terbawi, ilmu jiwa kependidikan. Mereka mencontoh dari mana? Dari binatang. Jadi perangai binatang dulu dilihat, baru dia praktekkan kepada manusia. Adapun kita, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Qur'an ini menunjuki jalan yang paling benar. Dan di dalam Al-Quran, ma farradna fil kitabi min syai', tidak ditinggalkan sedikit pun. Kemudian Nabi SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan ingat, akhlak ini bukan hanya muamalah kepada manusia, akhlak kepada Allah yang paling utama. Sampai ulama salaf mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainannas. Siapa yang memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia pada jemaah. Nah, sekarang kalau kita tidak baik kepada manusia, ini pertanda kita belum baik kepada Allah. Kalau orang itu akan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia pasti dia akan baik. Kenapa? Suatu konsekuensi para jemaah. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama. Kemudian yang pertama adalah orang tua, kemudian kerabat kita, kemudian tetangga kita, kemudian masyarakat kita, kemudian penguasa kita, kemudian siapa? Kemudian orang yang lebih tua. Maka dikatakan oleh para ulama kita, ihzar ihanata haula, waspadalah jangan menghinakan empat manusia. Paulus bin Kaisan mengatakan, apa kata beliau? Minas sunnati tauqir haula. Au arba'un minas sunnati tauqiruhum. Ada empat orang yang termasuk sunnah menghormati mereka. Yang pertama al-alim, orang berilmu. Menghormati orang berilmu ini sunnah pada jemaah. Kemudian yang kedua, dusyaibah, yang ubanan, yang beruban, berarti yang umuran nih pada jemaah. Ini sunnah untuk dihormati. Kemudian yang ketiga, wassultan, penguasa. Yang keempat, walwalid, orang tua. Nah sekarang dari mana tahu kita menghormati mereka kalau tidak punya ilmu? Hadza billah ta'ala ala wa alam. Ustaz, apakah ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat berjamaah kita berdoa bersama? Kita katakan bahwasanya selesai salat berjamaah orang boleh berdoa, iya. Tetapi dipimpin bersama tidak ada riwayat para jamaah. Enggak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita katakan bahwasanya kita doa ini minta, permintaan kita beda-beda para jamaah. Dan kalau memang ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat wajib bersama-sama berdoa, enggak ada masalah. Cuma masalahnya enggak ada. Sampai ngangkat tangan pun ini diperselisihkan oleh para ulama. Mereka mengatakan apa? Tidak ada satupun riwayat selesai sholat berjamaah atau sholat wajib Nabi berdoa angkat tangan, gak ada. Maka apa? Kalau terus menerus ini bermasalah. Sesekali dua boleh. Tetapi Nabi berdoa, iya. Mana contohnya? Selesai sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Dan namanya berdoa tidak identik harus angkat tangan. Baik, sekarang para jamaah, antum masuk masjid doa apa enggak? Apa doanya? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli. Antum begini? Ada. Masuk isi juga, berdoa apa enggak? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Begini antum? Enggak. Maka para jamaah yang terhormat Allah azza wa jalla, selesai salat wajib atau berdoa silakan. Kenapa? Antum punya hajat. Dan ini diantara tafsir para ulama kita yang mengatakan bahwasanya ayud du'ai asma, mana doa yang paling didengar? Qala adbarus salawat, penghujung. Ada yang menafsirkan penghujung salat sebelum salam. Karena ada hadis setelah dia minta perlindungan dari yang empat, wal yakhtar minad du'a ma ahab au ma sya, pilih doa yang dia sukai. Nah, para ulama mengatakan dari hadis ini menunjukkan doa yang mustajab itu sebelum salam. Tapi sebagian ulama mengatakan adbarus salawat, penghujung salat, artinya selesai salat. Tetapi riwayat yang mengangkat tangan saja diperselisihkan, apalagi yang sifatnya barang-barang. Nah ini para jamaah, kenapa kok bisa sampai seperti ini? Inilah karena kejahilan kita. Bagaimana? Mesti dipimpin baru bisa doa. Lah orang Islam ini kapan pintar kalau begitu? Ya. Andai kata ada dalil, tidak ada masalah. Kunut witir, Nabi doa bareng-bareng, Allahumma hdina fiman hadait, tidak ada masalah para jemaah. Ya, karena ini warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut nazilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma anjil walid, ya Allah selamatkan al-walid, ya Allah hancurkan zakwan. Kemudian Nabi juga mendoakan Quraisy dan yang lainnya. Nah, dalam hal yang sifatnya berjamaah, laksanakan berjamaah. Tapi dalam hal yang Nabi SAW tidak ada keterangan, maka apa? Tadi kita sebutkan ada sunnah tarkiyah. Mana yang ditinggalkan oleh Nabi? Jangan dikerjakan. Tapi ingat para jamaah, ini yang berkaitan dengan berjamaahnya. Kalau antum berdoa masing-masing, silahkan. Kemudian juga mengangkat tangan terus-menerus, ini juga tidak ada dalilnya. Maka kita ini dalam agama ini benar-benar realistis para jamaah. Ada dalil, gak kerjakan. Enggak ada, sudah, diam sudah. Ya, yang ada saja belum habis dikerjain, apalagi buat-buat kerjaan lagi. Allahumma ta'ala ala wa ala. Saya kira begitu para jamaah kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, apa yang kita ambil baik dari ayat-ayat Allah maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ya, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan kita sebelum berakhir, kita akan memberikan beberapa pertanyaan. Kita ambil pertama dari para ikhwan dulu. Nah, pertanyaan yang pertama, telah kita sebutkan salah satu dari dalil keutamaan orang-orang yang berilmu. Sebutkan satu saja, apa keutamaannya orang-orang yang berilmu di dalam agama ini. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan tingkatan surganya di hari kiamat di atas keumuman orang-orang yang beriman. Barakallahu fiik. Fadhal. Yang ini. Baik, pertanyaan yang kedua. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala tadi kita bawakan memberikan tingkatan-tingkatan ilmu. Siapa yang bisa menyebutkannya? Nah, satu niat. Satu niat. Mendengarkan. Pertanyaan. Lewat tadi yang empat hafalan, mengamalkan. Atau kemudian menghafal, menghafal, memahami, kemudian mengamalkan, kemudian menyebarkan. Barakallahu fiik. Ini satu. Taib yang muslimah yang dirahmati Allah azza wajalla, pertanyaan yang pertama, kita sudah menjelaskan tadi ada dua macam ilmu. Silakan dijawab dua macam ilmu tersebut. Nah, ada dua macam ilmu. Bismillah, ilmu bermanfaat dan ilmu bermanfaat. Barakallahu fiik. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Pertanyaan yang kedua, tolong bacakan saya doa perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beberapa banyak macam perlindungan termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Bacakan saya doanya dengan sempurna dan mudah-mudahan dikabulkan doanya. Nah, Bismillah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak pernah kenyang, dan doa yang tidak dikabul. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Barakallahu fiik. Demikian para hadirin, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan hari ini semoga bermanfaat. Dan kita tutup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sebelum kita tutup, benar-benar ditutup, kita baca beberapa faedah dulu para jemaah. Yang mana faedah ini ya, kita ambil tadi pagi sebagiannya, sekarang ini kita ambil sebagiannya lagi. Yaitu apa? Kaifa tamsah dzunubak. Bagaimana engkau menghapus dosamu? Yang pertama tadi kita sebutkan apa? Membaca la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Nabi mengatakan siapa yang di muka bumi ini mengucapkan kalimat itu melainkan Allah pasti hapuskan dosanya meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Itu apa? La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Haditsnya hasan dalam Sahih Jami'. Yang kedua, hapus dosa setelah makan dengan berdoa alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadisnya hasan dalam Sahih Jami'. Kemudian yang ketiga, hapuslah dosamu setelah berpakaian dengan membaca doa alhamdulillahilladzi kasani hadza warazaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Hadis ini hasan dalam Sahih Al-Jami. Kemudian imsahha fi yaumik, hapuslah dosamu dalam sehari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali. Apa bacaannya? Subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam sehari saja, hutat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr, Allah hapus dosanya meskipun sejumlah buih yang ada di laut. Kemudian berikutnya, hapuslah dosamu setelah sholat. Siapa yang bertasbih selesai sholat wajib 33 subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, itulah 99, lengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, Allah hapus dosa kita meskipun sejumlah buih yang ada di laut. Kemudian berikutnya, hapuslah dosamu sebelum tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi kasurnya dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allah ampuni dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya meskipun sejumlah buih yang ada di laut. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian hapuslah dosamu ketika azan. Itu siapa yang mendengarkan tukang azan lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, Allah ampuni dosa-dosanya. Ini dibaca selesai muadzin membaca asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebagian mengatakan selesai azan. Kemudian hapus dosamu bistighfarika, dengan istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih," Allah ampuni dosanya meskipun dia lari dari medan pertempuran. Inilah dia cara-cara untuk menghapus dosa. Hadis ini sahih dalam Mishkatul Masabih. Dikatakan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, "Fulanun yahfazul Qur'an," si fulan menghafal Qur'an. Qal Al-Hasan berkata, balil Qur'anu yahfadhu, Qur'anlah yang menjaganya, bukan dia yang menjaga Al-Qur'an. Maka pada jemaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau ingin keberkahan pada waktu dan amalan kita, jadikanlah di tengah-tengah kesibukan kita terus membaca Al-Qur'an. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.